Filipi pasai put. Sabab nyan, cedara-cedara ulun yang lun cinta. Munan keh kiraji higata udip ngon bibit mu iman ubak Tuhan. Ate ulun mencintat kegata. Gata keh kebanggaan ulun yang pujut ulun gembira. Gata hei inong Eudia dan menancit gata inong Sintike. Ulun lake ngon mengharap dat. Mangat gata saboh ati sebaga ureng-ureng yang saboh iman. Kerakan ulun yang setia. Ulun lake cit. Mangat gata bantu ureng inongnyo. Awaknya kaji mubut beratat mesajan ulun ke tepu sampo habaget yang teka niba Allah. Saban cit lage klemen dan ban mandum ureng lain yang jimu kerja mesajan ulun. Nanan awaknya nalam kitab ureng udip. Semoga gata sabilam gembira sabab gata ka udip mesaboh ngon Tuhan. Sigote ulun pegah menggembira ke bakeh mandum ureng hati jikalon sikep gata nyangget ati sabab hana triple Tuhan temateka. Bek ke kawate ke hai pu mantong lam hai pu mantong lam sigala hai mendoa ke dan kirim ke melake gata uba Allah punya gata perle berite ke ngan uba pote Allah ngon cara gata pegah terima kasih. Terima sejahtera yang tekan iba Allah hana mungkin hasil jimupum le manusia. Terima jut hati dan pikiran gata yang kamu saboh ngon Isa Almasih. Akhiji cedara-cedara. Paco keh pikiran gata ngon hai-hai yang na aso. Yang patut tepujo. Na keh hai-hai yang betul. Yang terhormat. Yang ade, murni, mameh dan jeroh. Pejak keh penyangka gata muruno dan gata terimong nebak ulun. Bah keh nyan nebak tutu haba menancit nebak but-but yang ulun kerja. Allah tempat segala sejahtera temana mesajan gata. Lam udip lun yang mensaboh ngon Tuhan. Ulun merasa mubahagia tak. Sabab oh kaluh menantrip jinonyo gata nawate lom tapi ke ulun. Yang ulun mengkesut kon gata kata tuo gelun. Gata kebit takalon ulun. Tema gata hana metemu wate ke gata tunyok hainyan. Ulun pegahnyo kon sabab dilunnyo kakureng si pepe. Sabab ulun kalon muruno terasa puh ngon penyangna. Ulun kalon rasa udip lam keadaan kureng hana sapena. Dan kata malun rasa udip ngon atra yang lebih. Ulun kalun tepe rahsiaji ke ulun hadap keadaan yang pakriban mantong. Bah ke dalam keadaan makmu menancit dalam keadaan gasin. Bah ke dalam keadaan mewah menancit dalam keadaan kurung hana sapena. Ngon kuasa yang ngebri le Almasih ke ulun. Niba ulun kana tenaga ke ulun menghadap ubak pepe mantong keadaan yang tekang. Terima gata kata tulung ulun lam keadaan ulun susah dan penyang gata pubuknya kebit get lagona. Cedara-cedara ureng Filipi. Gata kedro tatu petat bahwa bakwate ulun tinggai Makedonia yuh masa ile. Bakwate habaget nyan ulun tabu pun tat. Gata ke saboh sagai jemaah yang tulung ulun. Dan gata tema saboh sagai jemaah yang mesajan ngonlun tarasa labarugo. Bakwate ulun na di Tesalonika dan ulun perle bantuan. Kalubeh nebak sigo gata kirim bantuan ubak ulun. Nyankon memakna bahwa ulun terima kena terimong menebri. Yang ulun lake nakuh mangat ulun jut lun ngiang hasil-hasil yang tertamah kelabar gata. Ulun kaku terimong ban mandum. Bahkan lebih nebak nyansip. Ban mandu menebri yang gata kirim ke ulun. Kalun terimong melalui Epaproditus. Jinonyo ulun kana ban mandum yang ulun perle. Menebri-menebri yang nebak gatanya naku. Lagi bemangat yang tepu semah ubak potu Allah. Dan yang geterimong le Allah ngon mangat ati. Allah yang ulun semah, yang melimpah ngon kekayaan lam Isa Al-Masih, tema tepupunuh pepuan yang gata perle. Terpuja ke Allah Bapa getanyo si umu masa. Amin. Petruk ke salim ulun ubak ban mandum umat Allah yang musabah ngon Isa Al-Masih. Dan terimong ke tema salim ni bak cedara-cedara yang na musajan ulun di sino. Ban mandum umat Allah yang na lam bandanyo, yang pun tat awaknya, yang na lam meligo kaisar, dikirim salim ke gata mandum. Semoga Tuhan getanyo Isa Al-Masih geberi berkat ke gata mandum.